spesial lagu ini punya yang dipakai. Kerinduanku yang lama membebang menghilang. badai derita, mekarlah sudah bunga asmara. Matur suwun. Terima kasih Mas Gary. Sama-sama.